الفردوس. أعوذ بك من مد الأيتام مد من شر ما خلق بسم الله إلا بالأدر وما اسمه شر بالأدر ولا بسم الله والسلام العليم وقيل بالله رب الإسلام دينا سيدنا محمد النبي ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بما آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا وارضعنا وانكل الذي tiga kali terkecuali ya dal jalan ibadah ikhrab ta'ala ini Islam ya dal jalan ibadah ikhrab ta'ala ini Islam dikasih bim bacaan kok pasti ada hitungan kan kita ibadah kalau soal ibadah dengan ketentuan berbeda sebab bacaan itu yang hajat Anda melihat lemari Anda untuk menyimpan apa saja silahkan tidak ada larangan. Tapi ketika kita buka kuncinya lemari sendiri, karena itu ibadah, bagaimana kira-kiranya kalau kuncinya itu kita besarkan, bisa buka nggak kiranya? Kira-kiranya bisa buka nggak? Nggak bisa. Nah inilah, jadi bacaan itu ada kuncinya tertentu. Yang tiga kali yang harus ditujukannya, memang kuncinya tiga kali, tujuh kali. Dan sebagainya ada. Ya kan? Allah Ta'ala saja, apalagi kok yang diberikan kepada kita, Allah Ta'ala sebenarnya tidak memerlukan malaikat. Loh, bagaimana? Iya. Wa huwa alimu bidzatis sudur, alimul ghaibi wa syahadah. Maha. Maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Setiap manusia diberi dua malaikat untuk mencatat amal buruk dan amal baik. Kalau kata saya secara logika, tidak perlu buat apa. Di dalam kubur, orang tahu kalau ini tidak bisa menjawab. Tetap Allah Ta'ala memerintahkan, tanya dia. Padahal Allah Ta'ala mengetahui kalau ini orang tidak bisa jawab. Bangkitkan dari padang mahsyar, ditimbang dulu, menunggu. Nah, taunya timbangan amal baik kita dan buruknya dari siapa? Kita tawasul kepada timbangan. Tawasul kepada, terserah saya tidak berbicara ingkar dan tidak masalah tawasul. Tapi kalau orang haji, semuanya tawasul. Yang ingkar tawasul, tetap tawasul. Apa buktinya? Barang jumroh jangan pakai batu tawasul batu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Datang aja ke tempat mana setannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sah itu tidak. Jangan tawasul. Itu aja. Mudah aja. Doa ngel gitu aja lebih baik. Enak tuh Nabi Allah Musa disuruh Allah Ta'ala sabutkan tongkatmu ke laut membelah pakai tong kan diinginilah begitu aja kan cukup lah. Begitu aja kalau repot terima itu kebijaksanaan sifat bijaknya Allah Ta'ala untuk siapa? Untuk kita bukan untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak memerlukan itu. Dikira ibadah kita yang luar biasa taruh dari kecil kita tidak pernah berbuat masih sama sekali tidak akan menguntungkan sifatnya Allah Ta'ala atau menambah kesempurnaan sifat kita. Hasya wa tanda wajah izin lahu fi'i kulli mungkinin autarku kita pikir la ilah seumpamanya kita tidak ada bacaan-bacaan itu. Assalamualaikum. Kita bangun. Bagaimana kita selalu mendekat kepada Allah? Nilai tambah kedekatan kepada Allah itu kan diberi bacaan oleh Rasulullah. Supaya apa? Kita ada nilai tambah dekat sama Allah bukan di dalam lima waktu saja. Tambah dekat. Setidak-tidaknya kalau kita dekat sama Allah, ingatnya itu makrifatnya semakin tumbuh. Nah, inilah diantaranya Jadi bacaan-bacaan ini termasuk hikmahnya luar biasa untuk kita kita ini. Itu yang bisa saya sampaikan dan saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil awal bila ibtida wal akhir bila intiha. Jami sifatil uliya wal izzat wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa. Qutbil abya wal awya. Sayyidina maulana Muhammadin khairi dawa. Likulli shatamin wadah. Rahmatan wa shifah. Li sirri wal jilat. Wa ala alihi wa sahbihi ma'damatil alba sama. Saya mengijazai Rabidul Haddad pada antum semuanya, sebagaimana saya mendapat beberapa guru-guru saya yang telah mengijazai, di antaranya Sayyidi Syekh Abdullah bin Nuh Bogor, pendiri Pondok Al-Ghazali kalau tidak salah namanya pondoknya. Beliau dari gurunya Al-Habib Hashim bin Omar bin Yahya Pekalongan, dan guru saya kedua Al-Habib Muhammad Qadi, seorang Qadi di Hadramaut. Ya, Qadi yang di Hadramaut itu tidak seperti kita hanya pembulu. Kalau di Hadramaut yang sudah mendapat gelar Qadi, yang pertama Hafidhul Quran dan paling tidak 2000 hadith sahih harus hafal, itu syarat. Itu dapat titel Qadi. Syekh Muhammad Qadi Lokal. Dan dari guru saya, Syekh Syekh Al-Hafid Al-Alama, Syekh Syekh Muhammad Abdul Malik, dan juga guru saya Al-Habib Ali bin Husayn Al-Attas. Itu di antara guru saya dalam Rabiul Haddad maupun Rabiul Attas. Maka Rabiul Haddad ini saya ijazahkan kepada antum sekalian. Saya terima. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sa'adat qutbi bidayat wa nihayat khalifatullah bi khazaidil ardi wa samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat as-sa'adatil qadat salatan tatakhallana biha babal khairat wa sa'adat dari dunia wa daril ma'ad wa barik lana fi umurina wa bi rizqina wa bi auladina wa bi jaratina wa bi mazaratina رحماننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا من جميع الجهات والبلاد وتجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والأعفاق ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنات وقضي الحاجات سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورحمة بنا ورحمة بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian begitu